أقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصديق وعدمه إلى قسمين خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يصف بالصديق والكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يصف بالصديق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن في ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل صدقه أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يقرأ السلام يا إخوان إذا دخلتم المجلس بارك الله فيكم. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. الأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كخبر عن اجتماع نقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قلوب غائب ونحوه. الثاني والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب منه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كسياق العقود اللفظية مثل بئت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقل خبر، وباعتبار ترتب العقل عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة، مثل الأول قوله تعالى والمتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي نحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل شيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. الحقيقة والمجال. نعم. قال أقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر وإنشاء. هذا الذي قسمه أهل اللغة والبلاغة بهذا الاعتبار. هذا تقسيم عند أهل اللغة وعند أهل البلاغة. الكلام dari sisi bisa dibenarkan dan bisa didustakan، dari sisi itu terbagi menjadi dua، bisa dibenarkan atau tidaknya، bisa benar atau tidaknya، itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kata beliau fal khabaru، khabar yang disebut dengan khabar. Yang kedua insya. Artinya kalau khabar، kalimat khabar itu pada dasarnya lidatihi tanpa melihat kepada makna yang lain، dia sesuatu yang bisa dibenarkan dan bisa didustakan. Beda halnya dengan insya. Karena ini al-insya, al-murad bi insya adalah al-amru wa nahi. Ini maksud dengan al-insya. قال فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. خبر itu، definisi khabar adalah sesuatu yang mungkin untuk disifati dengan benar atau dusta. Lidatihi ini dari sisi pada dasarnya ya tanpa melihat kepada makna yang lain. Terkadang juga khabar itu tidak bisa didustakan tatkala ada makna-makna lain yang seperti berita Allah, berita Rasulnya ya. Ya, tubul fawaid. Al khabar lughatan an naba. khabar lughatan annaba wa aslu ishtiqaqihi minal khabbas minal khabar minal khabar wa huwa al ardu allati tinuha wa turabuha khafif. يتصاعد وينتشر يتصاعد وينتشر وأصل اشتقاقه من الخبر وهو الأرض التي طينها وترابها خفيف يتصاعد وينتشر والمناسبة أن الخبر إذا شاع انتشر وهكذا أرض الخبر وجمع أخبار وجمع الجمع أخابير. Khabar secara bahasa an-naba, yang pecahan dari kata khabar. Khabar, ya, asal penggunaan khabar dalam bahasa Arab adalah sebuah bumi, permukaan bumi atau tanah yang berdebu, yang mudah terbang dan menyebar. Khabar dikatakan khabar karena kalau sudah tersebar, kalau sudah diberitakan, maka dia menjadi tersebar, pencar sebagaimana debu tadi. Ini sisi keterkaitan penamaan khabar, diambil dari kata khabar. Jamaknya akhbar, jamaknya akhbar adalah akhabir. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fa kharaja bi qawlina ma yumkinu an yusafa bis-sidq wal kadhib al-insha. Keluar dari ucapan kita ini al-insha, karena insha adalah amrun wa nah wa nahyun. Yang namanya amr wa nahyin, sesuatu yang tidak bisa didustakan. Kalau saya katakan, ya akhi, minum, isyarab al-qahwa, tidak bisa antum katakan ini la usaddiquka fi hadha li'annaka ghairu mutalab bi tasdiqi ma qultu ana wa innama mutalab bi fi'li ma amartu bih li'annu la yumkin fihi dhalik فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. Karena kandungan insya, perintah dan larangan, bukanlah khabar yang bisa dikatakan atau sehingga bisa dikatakan dia benar atau dusta. Kalau saya katakan pergi kamu, ya tidak bisa yang mendengarnya menyatakan, oh ini bisa benar, bisa salah, karena ini bukankah khabar. Kamu tidak dituntut untuk membenarkan atau mendustakan, tetapi dituntut untuk melakukannya. Qala wa kharaja biqaulihi biqaulina lidzatihi. Ucapan kami lidzatihi, khabar itu sesuatu yang bisa disifati dengan benar atau dusta pada dasarnya. Keluar dari ucapan, dengan ucapan kami ini keluar al-khabar alladhi la yahtamil as-sidq. Khabar yang tidak ada kemungkinan jujur, atau aula yahtamilul kadhib, sebuah khabar yang tidak mungkin dusta. Bi'tibaril mukhbir bih, karena melihat yang menyampaikannya, karena melihat yang menyampaikannya. Wa dzalika anna al khabara min haythul mukhbir bihi thalathatu aqsam. Karena namanya berita, ya berarti definisi berita apa? Pengertian berita adalah sesuatu yang bisa dibenarkan atau didustakan. Ya, pada dasarnya. Ya. Sedangkan insya tidak demikian, dia tidak sesuatu yang tidak bisa didustakan dan tidak bisa dikatakan benar. Karena dia perintah atau larangan. Nah, ucapan kita bahwa berita itu sesuatu yang bisa dikatakan benar atau dusta, ini tanpa melihat kepada yang definisi ini tanpa melihat kepada yang menyampaikannya. Apa kalau kita melihat kepada yang menyampaikan sebuah berita, maka berita tersebut bisa jadi dikatakan dikatakan tidak mungkin dusta atau tidak mungkin benar. Ya, karena berita kalau kita melihat kepada yang menyampaikannya, kepada orang yang menyampaikannya, itu ada tiga macam. Yang pertama kata beliau, ma la yumkin wasfuhu bil kadhib. Sebuah berita yang tidak mungkin dusta. Ka khabarillahi wa rasulihi asabiqan. Seperti berita Allah dari Al-Qur'an dan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah sahih dari beliau. Maka ini tidak mungkin kita katakan yumkin an yakuna sadiqan wa yumkin an yakuna kadhiba. Dimana? Karena hadza khabar. Bisa murtad antum. Ya. Ya betul dia khabar, tetapi sekarang dia khabar sudah harus dilihat kepada mukhbir bi, yaitu Allah dan Rasul yang tidak mungkin didustakan. Naam. Asani ma la yumkinu wasfuhu bis-sidq. Terkadang ada sebuah kabar, sebuah berita yang tidak mungkin dibenarkan. Tidak mungkin benar. Contohnya kal khabari anil mustahil syar'an aw 'aqlan. Dia memberitakan sebuah berita yang mustahil, mustahil secara syar'i dan mustahil secara atau mustahil secara akal. Mustahil secara syar'i ka khabari mudda'i ar-risalati ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mustahil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Atau dia mengkabarkan, memberitakan sesuatu yang mustahil secara akal. Contohnya ijtima'un naqiyadhain. Dia menyampaikan, memberitakan sesuatu itu ada dua sifat atau berkumpulnya dua hal yang berlawanan pada sesuatu. Berkumpulnya sesuatu yang berlawanan, yang tidak mungkin berkumpul pada sesuatu. Contohnya dia katakan kal harakati wasukun fi ainin wahidatin fi zamanin wahid. Satu benda di waktu yang sama, dia katakan dia bergerak dan tidak bergerak. Nyambung enggak? Hah? Ini namanya naqil. Naqil adalah sesuatu yang bertentangan, berlawanan, yang tidak mungkin pernah bertemu. Ya, misalnya harakah dengan sukun. Ada harakat pasti hilang sukun, ada sukun pasti hilang harakah. Tidak mungkin ini tidak bergerak dan tidak bersukun, tidak tenang. Kalau dikatakan tenang pasti dia tidak bergerak. Kalau dikatakan dia bergerak pasti dia tidak tenang. Itu naqil. Beda dengan adzid. Ya, kalau naqil ya, dia la yajtami'an wa la yaftariqan. Ya. Sedangkan adzid ya, la yajtami'an wa qad yaftariqan. Itu beda definisi adzid dengan an-naqil. Itu istilah penting. Ya, dalam kitab-kitab para ulama. Adzid dengan an-naqil. Walaupun dalam bahasa Indonesia artinya sama, tapi beda maknanya. Naqil itu pada sesuatu yang tidak mungkin bertemu dan tidak mungkin berpisah dua-duanya. Contohnya tadi itu, bergerak dan tenang. Enggak mungkin sesuatu dikatakan tidak bergerak dan tidak tenang. Atau sebaliknya, tidak tenang, tidak bergerak. Sedangkan adzid diberikan kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa bertemu, tetapi bisa mungkin mereka berdua berpisah. Contohnya, saya bilang gelas ini tidak, misalkan kitab ini saya bilang tidak hitam, tidak putih. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi satu waktu saya bilang dia hitam, dia putih. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu namanya adzid. Jelas ya? Duit, duidani, ya, adalah dua hal yang bertentangan, tidak mungkin bertemu, tetapi mungkin kedua-duanya berpisah. Tapi kalau an-naqilan, ya, dua hal yang tidak mungkin pernah bertemu dan tidak akan mungkin dua-duanya tidak ada. Seorang dikatakan tidak hitam, tidak putih, mungkin apa? Coklat. Tapi kalau dikatakan tidak bergerak, tidak tenang pula, tidak mungkin. Nah, itu beda an-naqil. Banyak penuntut ilmu tidak bisa membedakan di sini antara ini ya, an-naqil dengan dhid. Faedah-faedah seperti ini mendidik antum untuk ilmiah dan jeli dalam belajar. Jadi tidak asal menggunakan kalimat-kalimat Arab yang bukan pada tempatnya. Qal ats-tsalitsu ma yumkinu an yusafa bis-sidqi aw wal-kadhibi imma 'ala as-sawa' aw ma'a rujhani ahadihima. فإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. Yang ketiga adalah sebuah berita, kita melihat yang menyampaikannya itu bisa mungkin benar, bisa jadi dusta, atau 50-50. Benar 50%, 50%-nya dusta, atau kurang lebih, atau 80% benar, atau 20%-nya salah, atau sebaliknya. Ya, seperti ada orang yang memberitakan si fulan yang tidak hadir si, sekarang dikatakan hadir. Ini orang enggak ada. Kemudian datang si fulan Muhammad datang. Antum menyatakan Muhammad datang. Kalimat Muhammad datang berita. Ini bisa benar, bisa salah. bisa benar, bisa salah, ya. Karena melihat kepada antum yang membicarakannya, ya. Karena salah lihat atau yang semisal dengannya, ya. Tapi kalau melihat kepada dua hal, jadi kesimpulannya definisi khabar adalah sesuatu yang bisa dibenarkan dan bisa didustakan secara zatnya, secara hukum dasarnya, ya. Dan terkadang dia tidak bisa didustakan dan tidak bisa dikatakan benar karena melihat kepada ya, kondisi yang menyampaikannya atau kandungan berita tersebut. Contoh melihat kepada mukhbir adalah khabar yang Allah dan Rasulnya, ya, ini tidak mungkin didustakan. Contoh yang bisa didustakan karena melihat kepada yang memberitakan, dia mengaku dirinya sebagai nabi atau mengaku ada suatu benda tidak bergerak dan tidak pula tenang. Adapun yang ketiga dialah khabar, melihat juga ada orang yang menyampaikan sebuah berita tapi melihat kondisi dia, ini bisa benar bisa salah dia ini, bisa jadi karena lupa atau dia seorang pendusta yang kurang jujur atau karena salah ingat. Nah, jelas ya, ini definisi khabar. Nah, qala wal insya, sekarang insya, insya lawan yang khabar. Jadi ucapan manusia itu imma khabar wa imma insya. Apa itu insya? Ma la yumkinu an yusofa bisidqi wal kadhib, sesuatu yang tidak mungkin dibenarkan atau dikatakan dusta, tidak bisa dikatakan benar atau disifati dengan dusta. Wa minhu al amru wan nahi, di antaranya termasuk dari min, di sini kalimat min dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di sini rahimahullahu taala mengesankan bahwa al amru wan nahi adalah ba'd al insya. Karena min litabi'iyya, padahal famal insya'u illa al amru wan nahi. Al insya' ma huwa illa al amru wan nahi. Sehingga lebih tepat al insya' huwa al amru wan nahi. Ya. Al amru wan nahi. Hanya saja terkadang surahnya itu ada yang berbentuk khabar. Jadi ucapan manusia itu imma khabar wa imma insya. Ya. Fa qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini secara zatnya tidak bisa dikatakan benar atau tidak karena ini perintah dan larangan yang tidak membutuhkan untuk dikatakan benar atau tidak. Saya katakan mana, ya akhi, minum kopi itu. Tidak bisa antum katakan ini bisa benar bisa salah. Karena ini bukan berita. Saya tidak meminta kepada antum pembenaran atau penyalahan, tapi yang saya minta kepada antum adalah melakukan. Jelas ya? Saya kira ini jelas ini. Dalam bahasa Indonesia pun hal yang ma'ruf. Wa qad yakunul kalam. Nah, ini penting diperhatikan. Nah, ini terkait dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Wa qad yakunul kalam khabaran insya khabaran. Di situ ada wa enggak? Nah. وقد يكون الكلام خبرا انشاء باعتبارين. Terkadang ada kalam dari satu sisi dia bisa dikatakan khabar dan dari sisi lain dia bisa dikatakan insya. Apa contohnya? Qasiyaghi al-uqud al-lafziyah. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam melakukan akad, contohnya bi'tu wa qabiltu. Saya jual mobil ini ke kamu. Saya terima barang ini. Ini dari satu sisi dia bisa dikatakan khabar karena kata saya katakan bi'tu berarti beri berita, bisa benar bisa salah dari sisi konteksnya, dari sisi lafadznya, karena bi'tu mengkhabarkan telah terjadi al-bai' di waktu yang telah lampau. Jelas kan? Ya. Ini dari sisi lafadznya, tetapi dari sisi kandungan makna bi'tu, maksud dari kalimat bi'tu, dia dikatakan insya. Karena maksud dari bi'tu agar kamu melaksanakan konsekuensi dari ucapan saya bi'tu. Ya. Sufyan, kamar mandi aja dulu. Buang emosi. Jangan asyik ngupil lagi belajar. Baik. Syafakallah. Dari sisi bi'tu, dari kalimat bi'tu saya jual. Ini kan bermakna berita, ya. Tapi dari sisi maksud saya mengucapkan bi'tu, saya jual ke kamu mobil ini. Bisa enggak kamu dustakan? Oh, bisa benar, bisa salah ini berita kantong. Enggak, karena maksud dari saya menyatakan saya jual ke kamu ini agar kamu melaksanakan ucapan saya itu dengan membeli atau menyatakan saya tidak beli. Berarti dari sisi ini dia dikatakan insya, karena ada kandungan al-amru atau anahiyah, sesuatu yang tidak bisa didustakan. Ya. Jadi ada sebuah kalimat terkadang dia dari satu sisi dia khabar dari sisi lafadznya, tetapi dari sisi kandungannya dia insya. Paham nih? Bi' itu saya katakan ke antum, saya jual mobil saya, bisa enggak antum dustakan? Hah? Ya bisa, karena bukan kabar. Saya tidak mengharapkan antum untuk membenarkan atau mendustakan, tapi saya meminta antum untuk membeli atau tidak membeli. Terima kasih. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس. Ini akan untuk pelajari di ilmu balaghah lebih dalam ya. Kata Syekh, tetapi terkadang sebaliknya ada sebuah kalam bentuknya khabar, tapi ini maksud dengannya insya, atau sebaliknya bentuknya insya, tapi ini maksud dengannya khabar. Apa tujuannya? Karena ada sebuah faedah hukum asal yang namanya khabar hendaknya datang dengan bentuk khabar dan insya agar datang dengan bentuk insya. Kapan boleh kita menjadikan khabar dengan bentuk insya atau membentukkan insya dengan bentuk khabar? Apabila ada sebuah faedah yang kita inginkan di balik itu. Jelas. Contohnya di sini. Misalul awal qauluhu ta'ala. Firman Allah wal mutallaqati yataraddasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang sudah ditalak, mereka menunggu diri-diri mereka, masa iddah mereka selama 3 quru dengan khilaf yang antara terjadi antara ulama. Ini maksud dengan quru ini 3 kali suci atau 3 kali haid, ya. Dan kita bukan sedang membahas itu. Kita sedang membahas bahwa konteks kalimat wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna rahmatullahi anfusihinna thalathata quru. Kata beliau yatarabbasna bi suratil khabar. Bentuknya bentuk khabar, datang dengan mubtada khabar. Tetapi yang dimaksud dari konteks wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru adalah amr. Perintah agar kaum wanita itu menunggu masa iddah sebanyak 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Mungkin timbul pertanyaan, kalau maksudnya la amru di sini, kenapa Allah datangkan dengan surah dengan konteks khabar wal mutallaqati tarabbasna isim dan kha dan fi'il, faedahnya ta'kidu fi'lil ma'muri bih, penekanan terhadap perintah tersebut ya. Terkadang sebuah perintah itu ditekankan ya, ta'kid untuk sebuah perintah dengan konteks khabar. Dari sisi mana? Hatta ka'annahu amrun waqi'. Seakan-akan itu adalah sebuah perkara yang waqi', yang selalu demikian, yutahaddatsu anhu. Sesuatu yang diberitakan seperti sebuah sifat dari sifat-sifat sebuah yang diperintahkan. Misalkan dalam bahasa Arab, walaupun ini dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada, tapi enggak apa-apa kita bahasakan dalam bahasa Indonesia. Ucapan saya menyatakan kepada antum hari Jumat ya, harus piket. Ya. Ini apa? Insya perintah. Ya, ini sebenarnya enggak bisa diterjemahkan. Inilah bahasa Arab salah satu kekayaannya. Terkadang ada pembahasan-pembahasan balaghah enggak bisa kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia lari dari maksudnya. Tapi ini mimbab taqribul faham. Ya. Saya katakan hari Jumat semuanya harus piket. Ini apa namanya? Perintah. Maka dia insya. Ya. Tapi terkadang saya memerintahkan kalian dengan bahasa berita. Hari Jumat semua santri itu piket. Ini bahasa berita diberitakan. Hari Jumat ya, semua santri ya piket, berkegiatan piket. Ini berita. Ya. Tapi yang maksud dari berita ini apa? Perintah agar semua santri di hari Jumat piket. Dalam bahasa Arab, terkadang perintah dengan bentuk berita itu lebih mendalam maknanya. Lebih kuat, penekanannya itu lebih kuat daripada perintah. Dan banyak dalam bahasa Al-Quran ya kan? Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Wa bil walidaini ihsana. Naam. Baik, itu tidak ada fil amr. Walaupun qadha ada yang bermakna ada yang memerintahkan amara. Atau dengan firman Allah ini wal mutallaqat, ya ini contoh yang lebih tepat. Wal mutallaqat yatarabbasna. Khabar bentuknya. Wanita-wanita yang dah cerai itu mereka menunggu masa iddah selama 3 qurru. Tapi maksudnya apa perintah? Agar mereka menunggu. Kenapa tidak Allah katakan saja alaihinna an yatarabbasna dan yang semisal dengannya dari siyaghul amr, ya. Jawabannya di faedah yaitu ta'kidu fi'li ma'mur. Jelas ya? Sekarang sebaliknya, sebuah kalam bentuknya insya tapi maksudnya khabar. Contohnya qauluhu ta'ala wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'una tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, ikutilah jalan kami. Dan bagaimana antum terjemahkan di sini? Hah? Ini lam apa namanya? Lamul amar wal nahmil. Kalau mau diterjemahkan dengan amar bagaimana bunyinya? Dan perintah kepada kami untuk membawa dosa-dosa. Enggak cocok. Pasti antum beri terjemahkan dan kami akan menanggung dosa-dosa kalian. Kenapa? Karena memang tujuannya bentuknya insya, tapi maksudnya khabar. Tidak bisa antum terjemahkan. Ya. Dan hendaknya kami membawa menanggung dosa-dosa kalian. Karena memang orang kafir sedang mengkelabui orang-orang beriman dengan alasan mengajak orang-orang beriman untuk mengikuti jalan mereka dengan alasan mereka akan menanggung dosa-dosa kita. Ya. Jelas ya? Faqauluhu wal nahmil bi suratil amr wal murad bihi al khabar. Memang bentuknya amr tapi maksudnya adalah khabar. Maksudnya wa nahnu nahmil, kami akan menanggung. Timbul pertanyaan, kalau memang maksudnya adalah khabar, kenapa harus didatangkan dengan bentuk amar? Insya, jawabannya karena ada sebuah faedah. Apa faedahnya? Tanzilu syai' al-mukhbar anhu manzilat al-mafrud al-mulzam bih. Jadi seakan-akan berita yang dia beritakan ini sesuatu yang harus dan hak. Sesuatu yang diharuskan, sesuatu yang diwajibkan bagi mereka. Dan ini penekanan bahwa kami benar-benar akan menanggung dosa kalian. Ya, saking mereka memperkuatkan berita ini menggunakan bentuk insya kabarnya. Artinya seakan-akan itu adalah sesuatu yang diperintahkan kepada mereka, sesuatu yang wajib atas mereka untuk menanggung dosa-dosa orang lain yang mengikuti jalan mereka. Artinya mereka betul-betul akan menanggung dosa orang lain tersebut. Ya, anda yakin antum bingung masalah ini? Betul enggak? Hah? Paham enggak? Sikit bingung? Hah? Yang mana? Yang tentang dia bentuknya amr tapi rasanya enggak, yang kedua bentuknya amr tapi rasanya itu dia. Ya, dia bentuknya insya. Insya apa? Al-amru awin nahi. Berarti kalau al-amru wa nahi bukan khabar, karena yang namanya khabar ma yumkin an yusaf bisidqi awil kadhib. Ya. Berarti kalau sudah datang dengan amar, tidak mungkin lagi dikatakan khabar. Nah, terkadang ada kalam konteksnya amar, nahi, berarti kan insya. Tapi maksud dengannya adalah khabar. Dia tidak meminta kepada lawan bicaranya untuk membenarkan atau mendustakan. Afwan, dia tidak meminta kepada lawan bicara untuk melakukan atau meninggalkan perintah tersebut, tetapi dia meminta kepada yang mendengarnya untuk membenarkan atau mendustakan. Itu ayat ini. Orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan hendaknya kami menanggung dosa-dosa kalian. Ini kalau kita terjemahkan secara tekstualnya. Tapi yang dimaksud dari ini apa, Pak? Khabar bahwa orang-orang kafir mengkabarkan kepada kita orang-orang beriman, kalau kalian mengikuti jalan kami, kami yang akan menanggung dosa kalian. Bukan mereka memerintahkan kepada diri mereka. Tidak mungkin saya bilang, saya perintahkan terhadap diri saya akan menanggung dosa kesalahan kamu kalau kamu menyelisih. Nyambung enggak? Enggak kan? Tapi dalam bahasa Arab terkadang mereka membahasakan demikian, tapi maksudnya saya akan menanggungnya. Apa manfaatnya mereka datangkan insya, tapi maksudnya khabar, maksudnya adalah ta'kid bahwa apa yang saya beritakan ini benar-benar akan saya lakukan, benar-benar akan kami lakukan, seakan-akan dia sesuatu yang diperintahkan dan wajib saya lakukan. Jelas ya? Taufik, apa yang jelas? Dalam di wal nafil ni lam amat, tapi yang diinginkan khabar. Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya pembahasan hari ini bahwa kalam ya, itu terbagi menjadi dua, khabar dan insya. Khabar sesuatu yang bisa disifati benar atau salah, sedangkan insya sesuatu yang tidak bisa disifati benar atau salah, ya, yaitu perintah atau larangan. Nah, berita itu kalau kita tidak melihat kepada yang menyampaikannya, demikian definisinya. Tapi kalau kita melihat kepada yang menyampaikannya, maka itu terbagi menjadi di tiga. Ada berita yang tidak mungkin salah, tidak bisa dikatakan benar, tidak bisa dikatakan salah, seperti berita Allah dan Rasul. Ada yang berita yang tidak bisa dikatakan benar, seperti berita-berita yang mustahil secara syar'i atau akal. Ada berita kalau kita melihat kepada yang menyampaikannya, 50-50, ya, atau dominan sangkaan kita kepada benar atau salah itu lebih dominan terhadap salah satu dari dua kemungkinan tersebut. Jelas ya? Yang kedua adalah insya. Insya itu lawan khabar. Apa itu insya? Perintah dan larangan. Jelas ya? Terkadang bentuk insya itu ya adalah dengan konteks perintah atau larangan. Terkadang bentuknya dengan khabar. Terkadang bentuknya dengan khabar. Tapi maksudnya insya. Bagaimana itu kita ketahui ya dengan siap dan qara'in. Nah, hakikah wal majaz kita tunda besok, karena ini sebuah pembahasan yang harus berkesinambungan. Insya Allah Taala. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Israiliyat, khabar. Definisi khabar. Isra'iliyat adalah berita tentang Bani Israel yang datang dari selain jalur Al-Quran dan Hadis.